Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailu Raja Bisharhi Safinatin Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada fasal yang baru, itu faslun alladhi yatuhuru minan najasati thalathatun. Hal yang najis yang menjadi bisa menjadi suci, thalathatun, itu ada tiga najis. Al-makna artinya sesungguhnya yang benda-benda najis yang bisa suci bistihalati karena mengalami perubahan zat. Yang dimaksud dengan istihalah adalah inqilabu syai', adalah berubahnya sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain, ma baqaihi bihalihi, padahal bendanya masih itu namun sifat-sifatnya sudah berubah. Maka di sini disampaikan benda najis yang bisa menjadi suci karena proses istihalah itu ada tiga benda. Namun untuk benda yang ketiga nanti nadaron ya'ti, nanti diperselisihkan atau ada dinilai kurang tepat sebagaimana nanti akan dijelaskan. Maka ada benda najis dan ada benda mutanajis. Mutanajis artinya benda suci yang terkena najis, maka dia bisa dibersihkan dengan dikuyur dengan air, maka kain yang suci bersih kemudian kena najis, maka dia jadi suci kembali. Sedangkan ada benda najis semacam ya, misalnya kotoran orang, kemudian air kencing orang, ini benda najis. Maka pada dasarnya benda najis itu tidak bisa jadi suci. Benda najis pada dasarnya tidak bisa menjadi suci karena dia bendanya najis. Zatnya adalah najis. Yang mungkin untuk jadi suci adalah mutanajis, benda suci, ketempelan najis, kena najis, maka dengan proses tertentu maka dia akan berubah menjadi suci. Namun kalau benda najis itu tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa menjadi suci. Nah, ada dimungkinkan benda najis itu berubah menjadi suci dengan proses yang disebut dengan istihalah, yang tadi telah disampaikan definisinya, yaitu perubahan satu benda itu mengalami perubahan sifat, sehingga setelah mengalami perubahan sifat bendanya masih itu namun sifatnya sudah total berubah, sudah 180 derajat keadaannya. Nah, Syafi'iyah berpendapat bahasanya benda najis itu bisa jadi suci karena proses istihalah hanya pada tiga benda saja, yang lainnya tidak bisa. Kemudian wa mimma yastahilu, sebenarnya di antara yang mengalami istihalah adalah darah. Dalam pandangan para ulama fikih, tidak tahu bagaimana pandangan ilmu kedokteran modern, darah itu berubah menjadi susu. ASI ibu itu kata para ulama fikih asalnya adalah darah. Dan karena proses biologis tertentu dia berubah menjadi ASI, air susu ibu. Demikian juga susu hewan, susu kambing dan yang lainnya pada asalnya adalah darah. Ini pandangan para ulama fikih tentang masalah ini. Maka darah dalam hal ini mengalami istihalah berubah menjadi susu. Kemudian miskan, kasturi. Ini kasturi asalnya adalah darah kijang, yang karena proses tertentu maka darah ini nanti akan berubah menjadi satu cairan yang sangat wangi, ya, yang nanti kemudian yang disebut dengan kasturi. Kemudian maka di sini terdapat istihalah dari darah menjadi kasturi. Kemudian yang ketiga adalah air mani. Di dalam pandangan para ulama fikih, air mani itu asalnya darah. Ini air mani seorang laki-laki asalnya darahnya kemudian berubah jadi air mani. Fayasiru tahiran, dia menjadi suci karena proses istihalah. Dan akan datang pengertian najis di fasal selanjutnya. Nah, tiga di safinatun najah disampaikan ada tiga benda najis yang berubah karena proses istihalah. Yang pertama adalah khamar. Idza takhallalat, jika dia menjadi cuka binamsiha dengan sendirinya tanpa rekayasa dan peran manusia, dia berubah jadi cuka, maka khamar ini jadi suci. Khamar dalam bahasa Arab ia al-muttakhadah, dia adalah sesuatu yang terbuat dari asir al-inabi, perasan anggur. Maka di sini disampaikan kalau dari sisi bahasa khamar hanya ditujukan untuk yang terbuat dari anggur. Nah, khamar itu tua atau sejenis itu disebut dengan khamar litakhmiriha al-akla, karena dia menutupi akal. Litartiyatihi, karena menutupi akal. Sedangkan secara syariat definisi khamar adalah kulumuskirin, adalah semua yang memabukkan. Yang dimaksud dengan memabukkan artinya adalah di syiddah al-mutaribah. Mutaribah bikin nikmat, membuat nikmat, bikin fly kata orang. Dan dia syiddah, dia punya unsur keras sehingga menyebabkan orang mabuk. Maka yang namanya muskir itu syiddah, bikin mabuk. Bikin mabuk dalam artian hilang akal, punya sifat keras. Keras di sini artinya menghilangkan akal. Kemudian mutaribah, bikin nikmat. Orangnya merasakan nikmat, merasakan fly, sehingga dia boleh jadi merasa jadi raja, boleh jadi merasa rembulan itu cuma ada di dekatnya sehingga dia loncat-loncat mau merengkuh rembulan karena kenikmatan yang dia rasakan. Ya, maka untuk disebut muskir ya, harus terpenuhi dua unsur ini. Ya, oleh karena itu maka bius untuk operasi itu bukan khamar karena dia bukan muskir karena dia tidak memenuhi unsur kedua yaitu mutaribah, bikin nikmat. Walau minal asal, dan kalau secara syariat untuk disebut khamar tidak harus dari anggur, non boleh jadi dari madu atau kemudian dari nabith korma, itu air rendaman korma. Maka air rendaman korma maka akan menyebabkan airnya manis, enak diminum. Namun jika terlalu lama kurang lebih jika terlalu lama maka akan menjadi khamar. Ya, oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bikin nabid maka beliau cuma meminumnya 2,5 hari. Sore beliau bikin nabid, memasukkan sejumlah kurma ke air. Kemudian diminum di pagi sampai malam hari pertama dan pagi sampai malam hari kedua. Kemudian di hari yang ketiga yang jadi kebiasaan Nabi, dia minum cuma sampai asar. Beliau minum sampai asar. Kalau asar itu belum habis maka harus dihabiskan dengan beliau kasihkan ke orang lain untuk kemudian diminum atau ya, yang jelas asar harus habis. Asar hari ketiga harus habis. Harus dihabiskan. Demikian kebiasaan Nabi dalam mengkonsumsi nabidz. Ya, maka kurang lebih beliau cuma minum 2,5 hari. Karena di hari ketiga cuma sampai asar. Ya, di hari ketiga cuma sampai asar saja. Kenapa demikian? Karena beliau khawatir jika sampai malam itu telah jadi khamr. Kemudian di sini disampaikan wala yakun ila ma'ian. Di sini disampaikan untuk disebut khamr secara syariat itu harus ma'i, benda cair. Maka kalau benda padat tidak disebut sebagai khamr, namun benda padat semacam narkoba dikiaskan ke khamr. Wal makna artinya yang pertama dari tiga benda yang bisa suci karena istihalah adalah khamr. Jika takhallala, jika dia menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya. Yang dimaksud dengan sendirinya lam tusahibha, dia tidak ditemani, tidak dicampuri ainun ajnabiyaton, benda dan materi yang lain selain khamr itu sendiri. Maka tidak ada benda lain yang masuk dan dicampurkan ke sana. Fa in sahabatha, jika dia ditambahi materi yang lain kemudian jadi cuka, ini ada khamar dicampuri materi yang lain jadi cuka, maka dirinci. Boleh jadi materi yang lain yang ditambahkan itu materi najis atau materi suci. Fa'inkanat najisatan, jika materi yang ditambahkan pada khamar sehingga kemudian akhirnya khamar itu jadi cuka, itu materi yang ditambahkan adalah benda najis, maka khamar tidak menjadi suci bitakhalluli karena sebab menjadi cuka. Wa in nuzi'at qablahu, hunya kembali ke takhallul. Meskipun benda najis tadi dicabut, diambil kebelahu sebelum terjadi proses berubah jadi cuka. Ini asalkan sudah pernah kemasukan benda najis, meskipun setelah itu diambil, ya, setelah kemasukan diambil dan ngambilnya sebelum takhallul, sebelum terjadi proses berubah jadi cuka, maka tetap najis. Tetap najis. Walam yanfasil min hasyai'un, dan saat diambil, meskipun pada saat diambil tidak ada satupun yang rontok, yang kemudian rontok sehingga tetap ada di khamr tadi. Meskipun ketika diambil semuanya bisa terambil dan tercabut, tidak ada yang tertinggal karena tidak ada yang rontok. Meskipun demikian tetap najis. Ini khamr yang jadi cuka ini, dalam kondisi ini tetap najis. Ini, ketika dia pernah kemasukan benda najis, meskipun benda najis itu semuanya sudah diambil sebelum proses berubah jadi cuka, dan meskipun benda najis itu terambil secara total sehingga tidak ada yang tersisa, ya, tidak ada yang tertinggal di sana sedikit pun. Yang kedua, jika materi luaran yang masuk ke khamr ini materi suci, maka innuzi'at, jika materi suci tadi diambil sebelum proses berubah menjadi cuka dan tidak ada satupun yang rontok dan tertinggal di khamar, lam tadurra, maka tidak mengapa. Artinya ketika dia berubah jadi cuka, dia menjadi suci. Wa illa, jika tidak memenuhi kriteria di atas, artinya belum dicabut, belum diambil ketika sebelum terjadi proses berubah jadi cuka, baru diambil pada saat proses, atau diambil sebelum terjadi proses berubah jadi cuka namun ada yang rontok, infasola min hasyai, ada sesuatu yang terpisah sehingga tertinggal di di khamar itu. Maka khamar tidak berubah menjadi suci bitakhalluli karena berubah menjadi cuka. Nah, berkenaan dengan materi, maka harus steril secara umum, berarti harus steril dari materi eksternal. Ini secara umum gambarannya demikian. Namun ada materi-materi eksternal yang ma'fu. Wa yu'fa dan ma'fu dan dimaafkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami manakala ada materi eksternal berupa habatil anaqid. Habat biji al-anaqid jamak dari ungkut. Ungkut artinya satu rumpun anggur. Maka kalau ada biji anggur yang, maka ini perasan anggur jadi khamar. Kemudian ada biji anggur yang masih tertinggal. Kemudian terjadi proses jadi berubah jadi cuka dengan sendirinya, maka itu suci menurut Ibnu Hajar Al-Haytami karena keberadaan biji tadi ma'fu. Karena keberadaan biji anggur tadi ma'fu, dimaafkan. Tentu biji anggur ini bukanlah perasan anggur. Maka dia materi luaran, materi eksternal namun ma'fu. Demikian juga syamarikh. Syamarikh di catatan kaki al-ithqal alladhi alaihi al-busru. Maka dia busur itu kurma muda, maka tangkai yang menempel badannya kurma muda. Tangkai yang menempel badannya kurma muda, maka kurma muda itu nempel di tangkai seperti seperti anggur itu nempel di tangkai. Maka pada dasarnya ini dipakai untuk anggur, dipakai untuk kemudian korma, namun boleh dan bisa dipakai juga untuk inab, dipakai untuk anggur. Sehingga yang ma'fu menurut Ibnu Hajar adalah biji anggur atau tangkai anggur. Tangkai anggur yang tersisa kemudian bersama dengan perasan anggur, kemudian perasan anggur ini jadi khamar, kemudian khamar ini kemudian berubah jadi cuka, dan di bawahnya masih ada tangkai anggur, maka itu ma'fu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian juga biji kurma, manakala khamarnya terbuat dari kurma. Wa tuflihi, tufli di catatan kaki, mastaqara tahtahu min kadarihi, apa yang berada di bawah, keruh-keruh yang ada di bawah. Nah, demikian menurut Ibnu Hajar ini semua ma'fu, lain halnya dengan menurut Ar-Ramli. Maka beliau, maka Ar-Ramli itu menilainya benda-benda ini tidaklah ma'fu, tidak dimaafkan. Dan Ramli kemudian diikuti oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, dan keduanya dalam masalah ini mengikuti Syekhul Islam Yahya Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam kalau di buku-buku fikih Syafi'iyah artinya Zakaria Al-Ansari. Kemudian wayatahru ma'al khamri, dan suci bersama khamar. Khamar berubah dengan sendirinya tadi suci. Nah, ikutan suci ina'uha wa ghita'uha, wadahnya dan penutupnya. Maka khamar menurut Syafi'iyah sebagaimana menurut jumhur ulama, menurut Syafi'iyah kecuali muzani. Menurut Syafi'iyah kecuali muzani, khamar itu najis bendanya. Maka kalau dia berada di satu wadah, maka berarti wadahnya kena najis. Dia ada di baskom misalnya, maka baskomnya najis, statusnya najisnya mutanajis. Nah, ketika khamar yang ada di baskom atau di wadah ini berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka khamarnya itu suci. Dan di sini sampaikan baskomnya ikut suci. Baskomnya tidak perlu dibersihkan secara khusus. Demikian juga penutupnya. Kemudian wala farqa fi mataqarrara, dan tidak ada beda untuk penjelasan yang telah disampaikan antara khamar yang memiliki nilai dan ada khamar yang tidak bernilai. Nah, maka khamar itu dibagi menjadi dua macam, khamar yang punya nilai dan kehormatan dan khamar yang tidak punya nilai dan kehormatan. Nah, apa itu khamar yang memiliki nilai dan kehormatan? Yaitu khamar yang dia adalah perasan, perasan anggur atau yang lain, yang dia dibuat jadi, dibuat secara sengaja untuk jadi khamar, namun because di khaliyah, dengan tujuan untuk supaya jadi cuka. Dengan tujuan supaya jadi cuka. Karena semua cuka itu dari khamar. Semua cuka dari khamar. Berarti kalau ingin ada cuka, ya bikin khamar. Atau maka bikin khamar. Dan maka ketika orang itu bikin khamar, tujuannya supaya jadi cuka. Dan oleh karena itu seandainya khamar itu berubah jadi cuka dengan sendirinya, itu tetap najis, maka semua cuka itu haram. Maka semua cuka itu haram, karena semua cuka dari khamar. Oleh karena itu maka ada khamar yang muhtaromah punya nilai, yaitu manakala khamar tersebut dibuat dengan tujuan supaya jadi cuka, atau lebih qasdi syai, atau tidak punya niat apapun. Dia cuma bikin perasan anggur, mau kemudian minum jus anggur, namun kelupaan, jadi khamar. Akhirnya sudahlah dibiarin, jadi cuka. Kemudian yang kedua ada khamar yang tidak punya kehormatan, tidak punya nilai, yang seandainya diperjualbelikan tidak ada nilainya. Nilainya tidak diakui oleh syariat, dia tidak punya nilai. Itulah khamar yang dibuat oleh muslim dengan tujuan untuk menikmati khamar. Oleh karena itu maka ini khamar yang tidak punya nilai. Maka khamar jenis ini wajib dituang, yaitu dibuang qabla takhallul, sebelum berubah menjadi cuka. Wayatakhayyaru al-hukmu, namun hukum itu berubah dengan perubahan niat setelah ba'dal asri, setelah jadi perasan. Kemudian setelah sebelum kemudian jadi pada saat meras atau pada saat membuat proses pembuatannya, itu niatnya untuk mabuk dengan khamr. Namun setelah jadi asir, setelah jadi perasan, kemudian berubah niat, saya mau bikin jadi cuka saja, maka hukumnya akan berubah. Kemudian jika khamr ini dibuat oleh orang kafir, maka di sini disampaikan faya muhtaromah aidon. Maka jika dibuat oleh kafir dhimmi, maka khamr tersebut juga statusnya memiliki nilai. Kemudian benda yang kedua yang berubah jadi suci karena proses istihalah adalah kulit bangkai idza dubiqa, jika telah disamak. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang hilang kehidupannya tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Artinya boleh jadi disembelih namun sembelihnya tidak syar'i, maka dia bangkai, atau dia mati tanpa penyembelihan sama sekali, mati dengan sendirinya karena sakit atau yang lain, maka dia bangkai. Yang dimaksud dengan menyamak adalah menghilangkan fadolat, menghilangkan fadolat. Maka bagian dalam kulit itu ada materi-materi yang merupakan materi-materi yang tidak perlu. Ya, kemudian maka itu yang disebut fadolat. Fadolat artinya sisa atau materi-materi yang tidak perlu. Ya, tidak diinginkan, tidak jadi tujuan dari, tidak menjadi sesuatu yang diambil dan dicari dari kulit. Nah, maka bagian luarnya, bagian dalam kulit itu ada fadolat. Nah, fadolatnya ini dihilangkan biherifin, dengan menggunakan herif meskipun dia adalah materi najis. Apa itu herif? Herif adalah materi yang membakar lidah. Ya, di sini tertulis al-insan, namun di catatan kaki mengatakan ya, boleh jadi yang lebih tepat adalah al-lisan, lidah. Adalah benda-benda tertentu, materi-materi tertentu yang itu membakar lisan, membakar lidah, bihirafatihi, dengan mengecapnya, dengan merasakannya. Ya, maka boleh jadi kalau di tempat kita Lombok dan sebagainya, itu bikin lidah terasa terbakar ketika seorang menikmatinya, mengecapnya dan merasakannya. Kalqardi, semacam satu tumbuhan tertentu namanya al-qardi. Ya, maka khirif ini tidak disyaratkan harus suci. Tadi dikatakan untuk proses sama itu pakai benda-benda, materi-materi yang disebut herif, dan tidak disyaratkan suci, walau najisan, meskipun itu najis. Artinya benda yang kedua dari tiga benda yang suci karena istihalah adalah bangkai, adalah kulit bangkai jika disamak. Dan setelah proses disamak, maka Syafi'iyah mengatakan maka sucilah bagian luarnya dan bagian dalamnya. Maka sucilah bagian dalamnya dan bagian luarnya. Nah, apa itu bagian luar dan bagian dalam? Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, yang disebut dengan bagian luar adalah yang berjumpa dengan materi sama, sedangkan bagian dalam yang tidak berjumpa dengan materi sama. Min ahadil wajahain au ma bainahuma, dari salah satu dari dua sisi. Maka kulit, ketika seorang ambil kulit tentu ada dua sisi. Sisi depan yang di situ ada bulunya, dan sisi belakang. Yang di situ terletak fadolat itu di sisi belakang. Namun tadi disampaikan, setelah proses samak terjadi, maka kulit ini, kulit bangkai ini suci. Namun suci ini bukan berarti boleh dimakan, dia cuma boleh dipakai. Cuma boleh dipakai saja. Yang suci adalah bagian luar kulit dan bagian dalam kulit yang disamak. Nah, apa definisi bagian dalam? Kata Ibnu Hajar, definisi Ibnu Hajar Al-Haitami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagian dalam, yang dimaksud dengan bagian dalam adalah yang tidak kena benda sama. Min ahadil wajahaini, baik dia sisi depan ataupun sisi belakang. Kalau benda samaknya cuma ngenai sisi depan, nah, maka sisi belakang itulah yang disebut batin. Kalau dia ngenai sisi belakang, maka sisi depanlah yang disebut dengan batin. Demikian juga ma bainahuma, kulit yang di tengah-tengah antara sisi depan sama sisi belakang itu tidak kena benda sama materi untuk penyamak, tengah-tengahnya itu tidak kena karena dia di dalam, bukan pinggir ini. Karena boleh jadi misalnya kulit ini tebal segini, maka bagian dalam kan tidak kena sama, baik dari sisi sini ataupun dari sisi sini, baik sisi depan ataupun sisi belakang, bagian dalam ini tidak kena materi penyamak, ya, maka dia statusnya batin. Wa inda ramli, sedangkan menurut ar-ramli pengertian zahir adalah ma zahara min wajahaih, adalah yang nampak dari dua sisi kulit, yaitu sisi depannya. Itu sisi depannya. Wal batin ma batuna, yang tersembunyi, yaitu sisi dalamnya yang nempel daging. Ini ketika dia masih di badan yang nempel daging. Nah, itulah batin. Ya, maka kalau Syafi'iyah, kulit bangkai setelah disamak itu suci bagian luar dan bagian dalamnya. Lain hanya dengan Hanabilah yang mengatakan sama itu tidak mensucikan. Oleh karena itu, maka setelah kulit itu mengalami proses sama, maka Hanabilah mengatakan dia tidak boleh dipakai untuk benda cair, cuma boleh dipakai untuk naruh benda padat. Maka misalnya setelah proses sama, maka kulit ini dijadikan kirbah, semacam untuk wadah, wadah air biasanya. Nah, kirbah kalau Hanabilah, maka kirbah ini tidak boleh diisi air, tidak boleh diisi benda-benda cair, namun boleh dipakai untuk nyimpan benda-benda padat. Kalau untuk nyimpan uang atau apa yang merupakan benda padat, karena dia kertas atau kepingan, maka tidak apa-apa. Karena kalau diisi untuk dipakai untuk ngisi air, tidak boleh. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan setelah proses sama itu selesai, ya, maka kulit ini suci bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Kemudian untuk bulu yang ada di kulit, maka di sini disampaikan, maka bulu itu tidak berubah menjadi suci karena sebab sama, kecuali jika bulunya sedikit. Maka kalau bulunya sedikit, maka bulu tersebut jadi suci taba'an lahu, karena dompleng kulit. Demikian menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan sama sekali tidak suci, cuma dia tetap najis, namun najis yang ma'fu, lakin yu'fa, dia najis ma'fu anil qalili minhu, jika itu adalah bulu-bulu yang sedikit. Kemudian perlu diketahui bahasanya sasaran sucinya kulit karena sebab disama, manakala kulit tersebut berubah jadi najis karena sebab mati. Artinya hewan tersebut adalah hewan yang suci ketika dia hidup. Kambing, sapi, itu ketika dia hidup tubuhnya suci. Ketika dia jadi bangkai, maka dia menjadi najis. Nah, itu yang bisa jadi suci karena proses sama. Amma idza kana najisan, adapun jika ketika masih hidup tubuhnya itu najis, semacam anjing dan babi, ya, menurut Syafi'iyah, atau kemudian hewan yang peranaan antara anjing dengan babi, atau jadi kanjing dan babi dikawinkan kemudian punya anak, ya, maka itu najis. Atau dikawinkan dengan salah satu dari anjing atau babi, boleh jadi kambing dikawinkan dengan anjing, atau kambing dikawinkan dengan babi dan punya anak, maka dia ketika hidup dia sudah statusnya najis. Kemudian ketika dia jadi bangkai tidak jadi suci bidabghi, karena sebab ya, disama. Wa hukmul jiddi al mutanajjis bil maut ba'da dabghi, dan kulit yang kena najis bil maut dengan sebab mati ba'da dabghi setelah disama, maka hukumnya seperti kain yang kena najis dengan najis yang pertengahan. Fayatuhu, maka dia suci apa yang mensucikan najis pertengahan. Akan tapi tidaklah mengapa bekas atau dampak dari sama ba'da ghuslihi setelah dibasuh. Ini maka ada kulit kemudian yang mutanajis kena najis kemudian ba'da dabri setelah disama, maka prosesnya adalah seperti statusnya seperti kain yang kena najis sehingga cukup dibersihkan, diguyur dengan air. Demikian, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.